wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'du. Summa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kalau setelah amma ba'du itu pakai huruf fa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis. Nah, maka faqala. Jangan summa. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه قد يثير هذا الموضوع هذا الموضوع At-tasa'ula ladal kasirina wa qad yas'alul ba'du limadha hadzal mawdu'u wa hadzal unwanul ladzi qad yakunu ghayruhu min masailid dini ahamma minhu walakin hadzal unwanu wa khosatan fi waqtinal hadiri yusgilu bala kasirin minan nasi la aqulu minal ammati bal hatta min talabatil ilmi wa dhalika annaha kasurat fi wasailil i'lami nashrul ahkami wa bassuha bainal anami wa asbahal khilafu baina qawli fulanin wa fulanin masdarat tashwishin bal tashkikun inda kathirin minan nasi la siyama minal ammatil ladhina لا يعرفون مصادر الخلاف لهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الخلاف بينهما لم يكن في أصول في بينها bukan بينهما بينها لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس واحد المسلمين Wahdatal muslimin. Wahdatal muslimin al-haqiqiyati. Haqiqiyata. Wa huwa amrun la budda an yakuna wa qad ajmaltu al-anasira allati uridu an atahaddatsa anha bima ya'ti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik. Kajian kita kali ini ialah kajian al-khilaf bainal ulama. Asbabuhu wa mauqifuna minhu. Ni fadilati Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Ya. Kitab atau kutaib ya, ditasgir bagusnya. Kutaib al-khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat bainal ulama, di kalangan ulama asbabuhu, sebab-sebabnya apa sih, wa mawqifuna minhu, dan sikap kita yang benar gimana terhadap khilaf, perselisihan di kalangan ulama tersebut. Ini penting, ini mengetahui khilaf di kalangan ulama. Ya, Qatadah dari salah seorang salaf menyatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yashum anfuhu al-fiqha. Ya, siapa yang tidak mengetahui khilaf di kalangan para ulama, berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Taufik, boro-boro taufik, hidungnya aja belum cium aroma fikih. Ya, oleh karena itu kita dapati banyak dari kalangan kolotiyun. Tahu kolotiyun? Orang-orang yang kolot. Ya, itu tidak paham khilaf. Sehingga ketika dia melihat ada orang lain menyelisihi dia, komunitasnya, ustadznya, itu dianggap menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, menyelisihi manhaj salafus saleh. Allah musta'an. Ya, sehingga mereka bersikap ketika menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia dan komunitasnya, itu dia sikapi dengan berat, dengan keras. Ya, sebagaimana dia menyikapi ahlu bid'ah, bahkan kafirin. Nah, ini perlu diketahui, ya. Maka buku ini ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin untuk meredakan berkembangnya jamaah kolotiun tersebut. Kurang lebih demikian. Ya, sebelum Syekh Al-Utsaimin, jauh, itu Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi telah menulis buku yang saya bawa. Mungkin saya akan kutip-kutip sedikit dari kitab Raf'ul Malam an A'immatil 'Alam, Anil A'immatil 'Alam. Ya, buku ini juga Raf'ul Malam pernah kita bacakan sampai selesai di majelis Al Istiqomah. Oh, enggak salah itu dari sini ada yang ikut ya? Siapa? Si Zaki sama Nugraha. Ya. Ya, sebelum apa? Nugraha menikah ya. Oh, enggak salah. Baik. Nah, ini buku ini lebih simpel lagi, kutip ini yang di kita bacakan insyaallah. Ya, selesai dari hari ini. Oh, enggak selesai ya, Selasa depan lah lanjut ya. Santai aja, enggak buru-buru juga. Ya, ada beberapa kutip ini. Ini aslinya saya memang belum baca, baru baca Raf'ul Malam. Ya, karena pekan lalu saya dan Ustaz Abdurrahman Ka'alwadi, ya, beliau langsung menyarankan, bacain ini saja. Apaan? Belum baca, udah bacain aja. Ya udahlah, kita bacain. Insyaallah, ya. Dibacakan. Nah, ternyata tadi baca-baca sedikit tidak jauh beda dengan apa yang ada di Raf'ul Malam. Ya, insyaallah. Nah, ini bukunya bagus, ya. Faedahnya bagus. Ya, sehingga otot-otot yang membuat ya jiwa menjadi sepaneng itu ya berkurang, terurai ya. Tadinya jadi jamaah kolotiun, nah, berubah menjadi jamaah fleksibeliun. Jadi fleksibel sedikit lihat khilaf ya, dia lihat khilafnya itu dalam bab apa, masalah apa, perkara usul atau bukan ya. Barakallahu fiik. Nah, Syekh Al-Utsaimin kemudian beliau berkhutbah dengan khutbatul hajah sampai beliau berkata, amma ba'd fa innahu qad yuthiru hadzal mawdu'u at-tasaul lada al-katsirin. Nah, topik ini memancing ya, memancing banyak orang untuk bertanya-tanya. Topik ini, wah, ini khilaf ini ya. Tabarakallahu fik. Ini topik yang membuat orang bergairah, baik thalabul ilmi ya, para thalabatul ilmi maupun para simpatisan. Ya, para thalabatul ilmi dan bukan para thalabatul ilmi, artinya para simpatisan. Ya, mereka simpatisan itu enggak ada kegiatan belajar, ya, baik yang intensif, yang mukatsaf atau ghairu mukatsaf, yang intensif maupun yang reguler, mereka enggak punya kegiatan. Enggak ada kajian tetap yang mereka ikuti, ya, cuma gitu-gitu aja. Ya, sukanya yang rame-rame. Nah, yang rusuh-rusuh, suka yang rame-rame. Itu simpatisan. Bukan thalabul ilmi. Ya, bukan thalabatul ilmi. Ya, bukan thalabah. Nah, ini bertanya-tanya. Waqad yas'alu al-ba'du, sebagian orang bertanya, limadha hadzal mawdu' wa hadzal unwan alladhi qad yakunu ghayruhu min masail din ahamma minhu. Kenapa topik seperti ini? Ya, judul seperti ini. itu padahal yang lainnya dari permasalahan agama ini lebih penting dari topik seperti ini. Kenapa topik ini kok menarik perhatian? Ya, ada apa ini? Ya. Lakin hadzal unwanu wa khassatan fi waqtina al-hadir. Namun tema seperti ini terlebih khusus di zaman kita sekarang itu banyak menyibukkan yusghilu bala katsirin minan nas. Ya, banyak menyibukkan konsentrasi, ya, pemikiran banyak orang. La aqul min al-amati, kata Syekh Al-Utsaimin, tidak saya katakan orang awam, hatta min talabatil ilmi, bahkan sampai para penuntut ilmu. Wa dhalika annaha kathurat fi wasailil i'lam nashrul ahkam wa basthuha, ya, bainal al-anami, yang dibikin itu karena banyak di antara sarana informasi itu telah tersebar hukum-hukum pembahasannya di antara makhluk, di antara manusia, tersebar di berbagai sarana media informasi, di televisi, di radio, di majalah, ya, di medsos sering terjadi penguraian, ya, hukum-hukum Islam pembahasannya. Wa asbahul khilaf baina qawli fulanin wa fulanin masdara tashwishin bal tashkikin 'inda katsirin minan nas. Nah, maka jadilah perbedaan pendapat antara ucapan ulama si fulan dan yang lainnya itu menjadi sumber kekacauan, bahkan menjadi sumber keraguan, ya, bagi banyak orang. La siyama, apalagi minal amati, dari kalangan orang awam alladzina la ya'rifuna masadirul khilaf, yang mereka tidak tahu sumber-sumber khilaf. Ya, ini banyak kayak begitu. Ya, mereka saling, ya, karena tadi, ya, tidak tahu khilaf, akhirnya mereka bikin kesimpulan siapa saja yang menyelisihi dia, komunitasnya, ustadznya, berarti menyelisihi manhaj salafus soleh. Menyelisihi manhaj, menyelisihi sunnah, subhanallah. Nah, ini, ya, berat sekali seperti ini. Ya, mereka gak tahu khilaf. Akhirnya mereka saling hajar, saling tabdi', ya, saling memberikan lakop. Kalau ditanya sumber khilafnya apa sih, akar masalahnya itu apa, nggak tahu juga akar masalahnya itu apa, nggak tahu juga, ya, tabarakallah fik, nggak tahu, ya, selain kila wakol, katanya sih gitu, ya, taib. Walihada ra'aitu wa billahi astainu an atahaddatsa fi hadzal amri alladhi lahu fi nadhri sya'nun kabirun 'indal muslimin. Oleh karena itu saya memandang dengan meminta pertolongan pada Allah untuk mau membahas berbicara tentang perkara ini yang menurut pandangan saya memiliki, ya, peran yang besar ini di tengah-tengah kaum muslimin. Inna min ni'matillahi tabaraka ta'ala ala hadhil ummah anna al-khilaf bainaha wa lam yakun fi usuli diniha wa masadirihi al-asliyati. Nah, diantara nikmat Allah tabaraka ta'ala terhadap umat ini, kata Syekh, bahwa perselisihan pendapat diantara umat ini itu bukan pada usul diniha, bukan pada perkara-perkara yang fundamental dalam agama ini, bukan pada perkara usul, perkara prinsip, bukan, perkara-perkara yang pokok. Wa masadirihi al-asliyah, bukan pula pada sumber-sumbernya yang asli, yang pokok. Wa innama kana al-khilafu fi asya'a, namun perselisihan pendapat di kalangan umat itu ialah pada berbagai hal. La tamusu wahdatal muslimin al-haqiqata, ya, itu tidak menyentuh kesatuan kaum muslimin yang hakiki, ya. Wa huwa, sementara khilaf itu, la budayakuna, dia memang niscaya pasti terjadi, ya. Jangankan di masa sekarang yang ilmu itu sedikit, di masa Rasulullah SAW para sahabat itu khilaf, ya, apalagi sepeninggal Rasulullah SAW. Nanti beliau akan memberikan contoh-contoh. Ibnu Taimiyah di Rauful Ma'arif memberikan banyak sekali contoh, ya, apakah lupa akan hadis, apakah pemahamannya berbeda, apakah hadisnya belum sampai, dan seterusnya, di antara sebab-sebab. Dan ini tidak hanya menimpa orang-orang kecil kayak kita, bahkan selevel Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq itu pernah keliru, ya, dalam berbagai permasalahan khilaf, padahal yang benar ialah kepada pendapat yang berseberangan dengannya. Ya, barakallahu fiik. Ah. Kemudian mana lagi tadi? Waqad ajmaltu al-anasira, dan saya telah meringkas unsur-unsur materi allati uridu an atahaddatsa anha, ya, yang saya ingin bahas di sini, saya ingin bicarakan di sini bima ya'ti sebagai berikut. Nah. Ya, fadal dibaca berikutnya. Siapa? Si ini Faris bin Suheri. Ah, fadal. Jam berapa sekarang? Nah, kalau dia 6:30 lewat kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah mau jam 6 kasih tahu. Awalan minal ma'lumi 'inda jami'il muslimina mimma fahimuhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi wa hadha yatadammanu ay yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana hadha ad-din bayanan syafiyan kafiyan la yahtaju ba'dahu ila bayanin li anna al-huda bi ma'nahu yunafi ad-dhalalata bi kulli ma'aniha wa dinil haqqi wa dinal haqqi bi ma'nahu yunafi kulla dinin batilin la yartadihi Allahu azza wa jalla wa rasulullah bu'itha bil huda wa dinil haqqi wa kana an-nasu fi 'ahdihi salawatullahi wa salamuhu 'alaihi yarji'una 'inda tanazu'i ilayhi fayahkumu bainahum wa yubayyinu lahumul haqqo sawa'an fima yakhtalifuna fihi min kalamillahi aw fima yakhtalifuna fihi min ahkamillahi allati lam yanzil hukmuha thumma ba'da dhalika yanzilul qur'anu mubayyinan laha wa ma aktsara ma naqra'u fil qur'ani qawluhu yas'alunaka an kadha fayujibullahu ta'ala nabiyahu bil jawabi asyafi wa ya'muruhu an yuballighahu ilan nasi qala Allah ta'ala yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi واتقوا الله إن الله سريع الحساب ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى غير ذلك من الآيات ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها. نعم. إيه وأنا بجاني تدي واريس أنا ريس أولا. ها؟ أولا. نعم. طيب. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Awalan wa minal ma'lum indal jami'il muslimin. Maka termasuk di antara hal yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, dari apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad SAW bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Maka ini mencakup Rasulullah SAW telah menjelaskan agama ini dengan bayanan syafian kafian, dengan penjelasan yang menyeluruh, yang kafian, yang memadai. La yahtaju ba'dahu ila bayanin, gak butuh lagi setelahnya ada penjelasan, ya, karena yang namanya huda bima'nahu yunafi ad-dalalata, itu bertentangan dengan kesesatan, bikulli ma'aniha, dengan segala maknanya. Nah, karena juga dinal haq, agama yang hak, maknanya adalah yunafi kulla dinin batilin, itu bertentangan dengan segala agama yang batil, yang Allah tidak meridoinya. Dan Rasulullah SAW bu'isa bil huda, beliau diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dan wa kana nas fi ahdihi, dan dahulu manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yarji'una inda tanazu', manusia di sini maksudnya para sahabat, mereka merujuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, mereka sedang berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sebagaimana Allah taala firmankan, jika kalian berselisih tentang segala perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Itu jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Fayahkumu bainahum wa yubayyinu lahum al-haqqa. Maka Nabi memutuskan perkara di antara mereka dan Nabi menjelaskan kebenaran kepada mereka. Apakah itu yang mereka perselisihkan tentang kalam Allah, atau yang mereka perselisihkan tentang hukum-hukum Allah yang belum turun hukumnya, atau setelah itu baru turun Al-Qur'an mubayyinan laha, yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Wa ma aktsara ma naqra'u fil Qur'ani qaulah, dan betapa banyak yang kita baca di Al-Qur'an firman Allah, yas'alunaka an kada, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang ini dan itu. Nah, banyak sekali, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahillah, ya, banyak sekali, yas'alunaka anil mahid, dan seterusnya. Mereka bertanya-tanya. Ya, mana tadi? Fa yujibu Allah Ta'ala nabiyyah, maka Allah menjawab nabinya alaihi salatu wassalam bil jawabi syafi, dengan jawaban yang menyeluruh, yang komplit, ya. Yang komplit, wa ya'muruhu, dan Allah memerintahkan kepada nabi an yuballighahu ilan nas, untuk menyampaikannya kepada manusia. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Ya, kul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah yang dihalalkan untuk kalian ialah, ya, makanan yang baik-baik. Wa ma'allamtum minal jawarih, ya, dan apa-apa yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan, yang mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, ya. Dan yang kalian ajarkan itu binatang buruan, yang kalian ajarkan, yang kalian latih untuk berburu dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa-apa yang telah ditangkap hewan buruan yang telah kalian latih, ya, yang mereka tangkap untuk kalian. Kalau anjing biasa nangkap hewan buruan, ya, itu enggak halal. Enggak halal. Mesti hewan yang telah dilatih. Ya, anjing berburu. Nah, ini Ibnu Qayyim punya faedah bagus, ya. Anjing aja beda, ya. Yang dilatih sama yang enggak dilatih. Yang dilatih tangkapannya halal. Yang enggak dilatih haram. Tuh, ya. Manusia masa sama? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Hah? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda. Ya. Taibar kalafik. Wadkurusmallah alaih. Ya. Dan, ya, sebutlah nama Allah waktu melepaskannya. Wattaqullaha innallah sari'ul hisab. Bertakwalah kalian pada Allah. Allah sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Ya, kemudian Allah berfirman lagi, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakanlah anfal itu lillahi walir rasul war rasul, ya. Anfal itu untuk Allah dan Rasul. Maka bertakwalah pada Allah wa aslihu dzata bainikum. Ya. Ya, bertakwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Taatilah Allah wa atiur rasulah, ya, dan rasulnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Yas'alunaka 'anil ahillah, ini banyak ya, yas'alunaka. Mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah ia adalah petunjuk waktu untuk manusia, wal hajj, dan untuk haji. Walaisal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebajikan itu engkau mendatangi buyut, ya, rumah Allah dari belakangnya. Namun al birra man ittaqa, namun kebajikan itu bagi yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah Allah itu dari, ya, pintunya, depannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian pada Allah agar kalian beruntung. Yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalin fih, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang bulan haram. Ada 4 bulan suci dalam Islam. Ramadan bukan bulan suci, ya. Katakanlah fi qitalun fihi kabir, katakanlah berperang di bulan suci tersebut kabir, dosanya besar, ya. Wasaddu wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Namun, ya, wasadun an sabilillah. Ya, namun mengusir atau menghalang, ya, ya, menghalangi orang dari jalan Allah. Kemudian kufrun bihi, kufur kepada Allah, ya, wal masjidil haram, dan juga menghalangi orang masuk masjidil haram. Ya, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan orang-orang yang sudah ada di Masjidil Haram. Ya, minhu akbaru indallah, itu lebih besar dosanya daripada di sisi Allah daripada berperang di bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah lebih besar dosanya dibandingkan al qatl, pembunuhan, fitnah syirik. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka senantiasa memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, ya, hingga kalian, ya, murtad kembali dari agama kalian. Ini istata'u, semak jika mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang murtad di antara kalian dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang amalnya terhapus di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang lainnya. Walakin ba'da wafati Rasul, namun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafat al ummatu, umat berselisih, fi ahkami syariati, tentang hukum-hukum syariat, allati la taqdi ala usuli syariati wa usuli masadiriha. Ya, yang tidak sampai kepada usul syariat, ya, usul-usul syariat dan juga usul-usul masdarnya, ya, kepada prinsip-prinsip syariat maupun, ya, pada prinsip-prinsip usul-usul sumber rujukannya yang pokok. Nah, lakinna ikhtilafun, nah ini ya, mesin sekarang. Coba Amr, baca Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikh rahimahullah. ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأماناتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عمد وقصد لأن من اتصف بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له واستمعوا إلى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ أن يحدث منهم الخطأ في الخطأ فاعل dari يحدث terjadi ya أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي أشرنا إليها أشرنا إليها من قبل وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه وهو ضعيف في إحاطته وشموله ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له والإنسان البصير وبحر لا ساحل له ست La nafilah jenis ya. Wabahrun la sahila lahu. Tiada tepinya ya. Wal insanul basiru bi aqwali ahli ilmi ya'rifu asbab al khilafi al muntasharati. Nujmiluha bima ya'ti. Mentasrif dulu dia. Terus السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة بل يكون في الصحابة ومن بعدهم ونضرب مثالين وقع للصحابة من هذا النوع الأول فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم يستشير الصحابة رضي الله عنهم فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين وكان الأرجح قول بالرجوع وفي أثناء هذه المداولة والمناشرة وكان الأرجح القول بالرجوع وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في حاجة له فقال إن إني من ذلك علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه قادمة يقدموا قادمة يقدموا berarti فلا تقدموا عليه وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث نعم ماذا ذلك؟ يا namun اختلاف ya اختلاف halaman 8 ya di situ antum mulai baca tadi kan ya. Mar ya lakinnahu ikhtilafun sanubayyinu insyaallah ba'du asbabi namun ada perselisihan yang kita akan jelaskan insyaallah beberapa sebabnya dan kita semua na'lamu ilmal yakin mengetahui dengan yakin dengan pasti bahwasanya tidak didapati seorang pun dari orang yang berilmu yang mausuk yang dipercaya keilmuannya wa amanatihim keamanahannya wa dinihim ya agamanya yukhalifu madalla alaihi kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam an amdin wa qastin ya kita meyakini dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun yang diketahui dengan keilmuannya dipercaya agamanya amanahnya ya itu menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah secara sengaja itu nggak ada ulama kayak gitu, nggak ada. Nah, nggak ada ulama yang secara sengaja apa namanya menyelisihi Quran dan Sunnah. Kalau ada itu munafikun atau memang orang-orang yang ya terdapat zaik fi kolbi, ya, ada penyimpangan di kolbunya, menjual dunia, ya menjual ayat hadis untuk dunia. Ya, kalau Ahlus Sunnah nggak ada kayak gitu, nggak ada. Tabarakallahu fikum. Ya, makanya kalau Ahlus Sunnah, ya itu ketika dia menyelisihi dalil itu pasti nggak sengaja. Ya, dan tanpa ada kezaliman, tanpa ada kedustaan. Ini sifat ini. Tanpa ada kezaliman, tanpa ada kedustaan. Dari mana kita bisa paham Ahlus Sunnah kalau mereka keliru, menyelisihi jalan yang benar, tapi itu tanpa kezaliman, tanpa ada kedustaan. Pasti enggak sengaja. Tidak sengaja, tanpa ada kezaliman, tanpa ada kedustaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, di kitab beliau An-Nubuwat menyatakan, bahwa beliau menyatakan, kullu man khalafa tariqal anbiya'i labudda ya minal kadzibi wa dzulmi imma amdan wa imma jahlan. Ini perhatikan jalan orang-orang yang menyelisihi Quran Sunnah secara sengaja. Kata beliau, setiap orang yang menyelisihi jalannya para nabi ya dengan sengaja, maka pasti ada kedustaan, ada kezaliman. Imma amdan wa imma jahlan. Apakah kedustaan, kezalimannya itu dengan sengaja atau karena kejahilan? Ya, karena kejahilan. Taibar kelafik. Ya, ya, bisa dipahami sini. Nah, ada orang-orang yang sengaja menyisi Quran dan Sunnah. Ya, sengaja dia dusta, diumpet-umpetin. Ya, diumpet-umpetin yang hak, ditampilkan yang batil untuk mencocoki hawa nafsu dia atau hawa nafsu majikan-majikannya dari kalangan penguasa, ya, oligarki dan yang lainnya. Ya, adapun Ahlus Sunnah Salafi enggak? Syekh Mukbil mengatakan, "As-salafi la yabi'u ad-da'wata wa la sunnata." Ya, salafi itu enggak menjual dakwah dan sunnah. Walau utiya ma'utiya. Ya, walaupun dia diberi dengan banyak hal. Ya, dengan banyak hal. Ya. Fa innaha afdalu minal mal wa nasab. Karena yang namanya dakwah sunnah itu lebih afdol pada harta nasab, ya itu afdol min kulli syai, bahkan lebih afdol daripada segala sesuatu. Maka seorang salafi itu enggak akan menjual ya dakwah dan sunnah. Maksudnya menjual itu gimana? Hah? Menjual apa? Dengan melakukan tahrif, penyelewengan terhadap kandungan nas secara sengaja demi mendapatkan harta, demi mendapatkan pujian, demi mendapatkan keamanan. Ya, paham gak sini? Ya, baik. Demi mendapatkan penjagaan nama baik. Jadi gak ada tuh, ya, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, gak ada orang yang dipercaya agamanya itu kalau dia keliru menyelisih Quran Sunnah secara sengaja, itu gak ada. Yang sengaja itu ya orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang sesat. Ya, orang-orang sesat. Dia tahu yang hak, dia selisihi sengaja dia. Ya, demi menjaga hartanya, popularitasnya, kedudukannya, itu aja udah. Ya, udah itu aja. Penguasa menginginkan gimana agama ini selaras dengan kearifan budaya lokal. Kaum rahayu katanya. Gimana? Cocok-cocokinlah. Cok gali cok, pokoknya yang penting cocok. Quran Sunnah cocok sama tradisi ini, tradisi itu cocok. Enggak bertentangan. Makanya Islamnya Islam Nusantara, jangan Islam Arab. Kadrun. Islam Nusantara oh, cocok enggak apa-apa. Nyadron, enggak apa-apa sedekah laut, enggak apa-apa. Kalau panen kasih sesaji buat Dewi Sri. Ya, jangan pakai cadar, jangan pakai jenggot. Semakin panjang jenggot, semakin goblok katanya. Allah musta'an. Taib, sepertinya araftum ya. Taib. Mana lagi tadi? Nah, tuh kan lewat tuh. Hah? Masih halaman 8. Yang mana lagi? Lianna man ittasafa bil ilmi wa diyanati, karena orang yang mereka memiliki sifat-sifat keilmuan yang dipercaya agamanya yang baik, fala buda ayakuna ra'iduhum al-haq. Maka pastilah pemandu mereka itulah kebenaran. Maka siapa yang pemandu mereka adalah kebenaran, maka Allah akan memudahkan dia menuju kebenaran tersebut. Dengarlah kepada firman Allah Ta'ala, walaqad yassana al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir, kata Allah. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Apakah ada orang yang mengambil pelajaran darinya? Ya. Fa amma man ata wa taqwa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, bersedekah, beramal dan dia bertakwa, dia membenarkan al-husna, surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Lakin mithlu ha'ula'i la'imati yumkin ayyahdusa minhum al-khata'u. Namun semisal level para imam, itu mungkin saja ada kekeliruan terjadi pada mereka. Bisa jadi. Ya. Fi ahkamillahi tabaraka ta'ala. Dalam beberapa hukum-hukum Allah tabaraka ta'ala. La fil usul. Bukan pada perkara usul. Allati asyarna ilaiha min qabl. Yang telah kita isyaratkan sebelumnya di mukaddimah. Ya. Barakallahu fik. Nah, usul itu ada far'ul usul. Ada furu'nya lagi. Ya, misal sahabat berselisih. Apakah Rasulullah SAW itu melihat Rabbnya ketika Mi'raj? Ya. Kata Ibn Abbas apa? Ya, ro'a Rabbah. Ya. Nabi SAW melihat Rabbnya. Ya, kata Aisyah? Enggak. Bahkan Aisyah merespon apa? Pernyataan Ibn Abbas itu? Kadzaba Ibn Abbas. Kadzaba itu bukan dimaknai dusta ya. Sahabat itu enggak ada sifat kadzib. Tapi sini maknanya apa? Akhto'a. Ibn Abbas keliru. Ya. Ibn Abbas keliru di sini. Ya. Nah, perkara ini bukan perkara usul, tapi dia fara' minal usul. Cabang dari usul. Paham ke sini? Baik, barakallahu fiik. Nah, adapun kalau dalam masalah usul itu pun keliru, ada salaf keliru, itu dibawa kepada ihtimal. Bahwasanya salaf ini ingin menjauhi kekeliruan, kesalahan. Ya, semisal Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala di kitab beliau Kitab Tauhid yang dahsyat itu. Ya. Kitab Tauhid, kitab yang azim. Ya. Ibnu Khuzaimah memaknai hadis surah. Hadis surah paham? Ya, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Domir ha suratihi itu menurut ahlus sunnah wal jamaah kembali kepada Allah. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan siapa yang mengembalikan domir ha kepada Adam fahuwa jahmi, maka dia adalah jahmi. Ibnu Khuzaimah mengatakan domir ha kembali kepada Adam. Berarti Ibnu Khuzaimah jahmi? Hah? Indal Imam Ahmad? Lah, enggak. Ya, enggak. Tabarakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ya, ya, manusia diciptakan, Adam diciptakan Allah dengan bentuknya Allah. Jangan pahami bentuk Allah plak, bukan. Ala surati. Itu kata Syekh bin Bas di syarah kitab Tauhid yang pernah kita baca. Ya, Allah berbicara, Adam berbicara. Allah mendengar, Adam mendengar. Ya, paham gak sini? Atas beberapa sifat yang memiliki kesamaan nama. Kesamaan nama tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi kesamaan mausuf yang disifati dan hakikat dari sifat tersebut. Ya, sudah kita sering bahas di sini. Mana lagi tadi? Ya. Wa hadzal khata' amrun la budda yakuna. Kekeliruan ini ya memang perkara yang pasti terjadi. Lianal insan, karena yang namanya manusia sebagaimana Allah telah sifati dengan firman-Nya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka al-insan dha'ifun fi ilmihi wa idrakihi wa huwa dha'ifun fi ihatatihi wa shumulihi. manusia itu lemah dalam ilmu pengetahuannya, dia lemah dalam ihatatihi wa syumulihi, ya, itu dalam kemampuan untuk mengetahui secara menyeluruh. Ya, lidzalika labuda ayyaqa al-khata'u minhu fi ba'dil umur. Oleh karena itu pasti terjadi kekeliruan, ya, pada sebagian perkara. Wa nahnu nujmilu min ma aradna an natakallama 'alaih min asbabil khata' min ahli al-ilmi fil asbab al-atiyah as-sab'ati. Maka kami akan ringkas, kata Syekh, pembicaraan yang kami kehendaki di sini, pembahasan di sini yang kita kehendaki dari berbagai sebab-sebab kekeliruan para ulama, ya, dalam sebab-sebab berikut yang ada 7 sebab. Ya, 7 sebab, ya, para ulama berbeda pendapat karena kekeliruan. Ma'anha fil haqiqati asbabun katsiratun. Padahal hakikatnya itu sebab-sebab kekeliruan ulama itu banyak sekali. Ya. Ibnu Taimiyah di Raf'ul Malam di kitab ini menyebutkan lebih banyak lagi. Ya. Mana lagi tadi? Wa bahrun la sahila lah. Itu bagaikan laut yang tiada tepi. Wal insan al-basir, maka seorang yang memiliki pengetahuan terhadap ucapan para ulama, dia tentu ya'rifu asbab al-khilaf. Dia tentu tahu sebab-sebab khilaf yang tersebar. Nujmiluha bima ya'ti. Kita akan ringkas sebagai berikut. Ini ya. As-sababul awal. Ini udah dibaca? Udah. Oh. Sampai mana berarti Amr bacanya? Panjang kali Amr baca. Sebab yang pertama, ayakuna dalil lam yablughu, lam yablugh hadal mukhalifah. Sebab yang pertama bisa jadi, ya, dalil belum sampai kepada orang yang menyelisihi. Ya. Nah. Ini saya akan bacakan keterangan dari Ibnu Taimiyah di Raf'ul Malam. Pas di sini. Ibnu Taimiyah mengatakan, "As-sababul awal alla yakuna al-hadisu qad balaghahu." Ya, hadis itu bisa jadi belum sampai kepada orang yang menyelisihi. "Wa man lam yablughu al-hadisu lam yukallaf an yakuna 'aliman bimujabihi." Wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilkal qadiyyati bi mujabi zahiri ayatin aw hadisin akhara aw bi mujabi qiyasin aw bi mujabi istishhabin faqad yuwafiqu dhalika al haditha taratan wa qad yukhalifuhu ukhra. Kata Ibn Taimiyah, orang yang hadis belum sampai kepadanya, maka lam yukallaf, maka dia tidak dibebani, ya, tidak dibebani ayakuna aliman bimujabihi. Dia tidak dibebani untuk mesti tahu, ya, mesti tahu mengenai makna yang ditunjukkan hadis tersebut. Lah, orang hadisnya belum nyampe kepada dia, apalagi kandungannya. Paham enggak? Ya. Dalilnya aja enggak tahu, apalagi madlulnya. Wa idza lam yakun qad balaghahu. Ya. Jika hadis itu belum sampai kepadanya, wa qad qala fi tilkal qadiyah bi mujabi zahiri ayatin aw hadisin akhar. Ya. Ya, kalau belum sampai kepadanya, bisa jadi dia itu akan berpendapat dalam sebuah kasus, ya, memutuskan dengan sebuah kasus itu berlandaskan makna yang ditunjukkan oleh zahirnya ayat atau hadis yang lain. Nah, hadis yang khusus untuk kasus tersebut dia belum tahu. Paham enggak sih? Ya, aslinya dia tidak dibebani. Ya. Au bi mujabi qiyasin, atau dia berpendapat dengan apa yang telah ditunjukkan oleh qiyas atau istishhab, ya, memberlakukan hukum asal. Qad yuwafiqu dhalikal haditsa taratan wa qad yukhalifu ukhra. Terkadang dia ini selaras, sejalan dengan hadis yang lain, atau bisa jadi terkadang dia menyalahinya. Wa hadha huwa sabab huwa al-ghalib ala aktsari ma yujadu min aqwali salaf mukhalifan li ba'dil ahadits. Fa innal ihatata bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal a'immah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, inilah yang sering mayoritas terjadi pada ucapan kaum salaf sehingga menyalahi, ya, menyelisihi sebagian hadis. Ya, karena ihata bi hadisi Rasulillah, karena menguasai seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam takun li ahadin minal a'immah, minal ummah. Itu tidak terjadi pada seorang pun pada umat ini, enggak ada. siapa? Imam Ahmad yang hafal, yang hafal 1 juta hadis. Ternyata Imam Ahmad dalam banyak masalah juga menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa di sini? Abu Bakar yang paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pria dewasa pertama yang masuk Islam. Sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menyertai Rasulullah. Sering Rasul mengatakan, ya kuntu ana wa Abi Bakrin, kuntu ana wa Abu Bakrin, kuntu ana wa Abu Bakrin. Nah, ana ma'a Abi Bakrin, saya bersama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar terus. Ya, ternyata keliru dalam berbagai permasalahan yang tidak diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh sahabat yang lainnya, bahkan oleh wanita, bahkan. Ya, nah, barakallahu fiik. Paham gak sini? Ya, selevel Umar pernah nggak tahu? Ternyata Fatimah binti Qais seorang wanita tahu dalam pembahasan talak bain apakah dapat nafkah atau tidak. Ya, talak bain kubra. Nah. Mana lagi tadi? Jam berapa tuh sekarang? Setengah enam. Hah? Ya, sampai 6 kurang 15 lah. Nah. Hah? Hah? Waduh, udah jam 6. Udah 2, habis ini aja udahan berarti. Habis maghrib, dars gak sama Ustaz Abdul Rahman? Belum tahu. Soalnya habis isya ada syarah mana togut lagi kan? Insya Allah. Habislah antum, ya. Siang tadi belajar Ustaz Yusuf, balago. Nah, sebelumnya juga, fikih. Ya, sama usul, habislah antum. Nah, capek ini kan. Saya aja capek. Mana lagi tadi? Ya. Sebab awal. Alladzi akhta'a fi hukmihi. Ya, bisa jadi dalil belum sampai kepada orang yang mencita tadi yang dia keliru dalam keputusan hukum yang dia buat. Wa hadha sabab laisa khassan fi man ba'da sahabah. Sebab ini tidak khusus pada sebagi pada sahabatannya. Bal yakunu bahkan terjadi juga fi sahabah wa man ba'da. Terjadi juga pada sahabat dan yang setelah para sahabat. Orang-orang setelah para sahabat. Nadribu misalain, kita akan berikan 2 contoh waqa'a li sahabah. Yang 2 contoh ini terjadi di pada sahabat min hadza naw dari jenis ini. Dalil belum nyampe. Yang pertama, fa innana 'alimna bima sabata fi sahih Bukhari. Kita telah mengetahui ya dengan yang telah dari apa yang telah sahih dalam sahih Bukhari dan yang lainnya ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersafar ke negeri Syam. Wa fi athna'i tariq dzukira lahu anna fiha waba'an. Namun di tengah jalan diberitahu kepada Umar, Umar diberitahu bahwasanya di Syam ada wabah. Ada wabah. Itu apa? Ta'un. Fawqafa, Umar pun berhenti. Wa ja'ala yastasyir as-sahabata. Maka Umar mulailah ya ja'ala itu ya fi apalah? Af'al muqarrabah ya. Min af'al muqarrabah. Mulai bermusyawarah kepada bersama para sahabat. Maka beliau bermusyawarah pada kalangan Muhajirin Anshar. Waqtalafu, mereka pun berselisih. Fidalika ala ra'yain, tentang hal tersebut ya dengan 2 pendapat. Dan qaul yang arjah ialah rujuk, balik lagi aja ke Madinah. Ya. Ini pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat yang udah terusin aja. Nah, ini pendapat yang paling kuat ini pun mereka mengusulkan kepada Umar bukan berlandaskan dalil gitu. Ya, kalau berlandaskan dalil itu enggak ada lagi arjah-arjahan. Ya. Udah jelas, ini qaul tanpa dalil. Ini ada dalil, selesai. Ya, paham gak sini? Ya. Wa fi asna'i hadhil mudawalah wal musyawarah. Di tengah-tengah diskusi dan musyawarah ini, datanglah Abdurrahman bin Khawf, sahabat senior. Kana ghaiban fi hajatin lah. Beliau sebelumnya gak hadir, karena ada kebutuhan. Akhirnya dia, Abdurrahman bin Khawf datang, tahu. Dengar, ada apa ini, ada apa? Gitulah, kurang lebih. Ya, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan inna indi min dzalika ilman, saya punya pengetahuan terkait hal ini. Pengetahuannya enggak main-main. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tuh pengetahuannya. Hadis Rasul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi," apabila kalian mendengar wabah fi ardin di sebuah negeri, "fala taqdamu alaih," jangan kalian datang ke situ. "Wa in waqa'a wa antum fiha," nah jika negeri tersebut terjadi wabah dan kalian berada di tengah wabah di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu, jangan kalian keluar karena takut lari dari wabah tersebut. Ya, hakada fakana hadzal hukmu khafiyan ala kibari sahaba minal muhajirin wal ansar. Maka hukum ini yang dibawakan hadisnya oleh Abdurrahman bin Auf itu ternyata samar, tidak diketahui oleh para kibar sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Enggak tanggung-tanggung Umar bin Khattab pun enggak tahu gitu. Ya. Hatta jaa Abdurrahman, sampai datang akhir Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada mereka tentang hadis ini. Udah jam 6 ya. Kita lanjut lagi insyaallah. Berarti sampai halaman 11 masih di sebab yang pertama. Kirain selesai he, satu pertemuan, satu kali duduk. Ya. Ternyata enggak ya. Nah, ya udah enggak apa-apalah kalau selesainya 4-5 kali pertemuan. Ya wes, ya yang penting selesai insyaallah. Ya barakallahu fikum. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.